pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 22 September 2018 dibacakan Ardiansyah. KPK minta pengadilan tolak pra-peradilan Irwandi Yusuf. Warga Nagan Raya dihadang 4 ekor harimau saat ke kebun. Satu jemaah haji asal Aceh Utara masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kasus Irwandi Yusuf. KPK menilai pemohon pra-peradilan tidak serius dalam mengajukan pra-peradilan dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti. Sebagaimana diketahui, pra-peradilan yang diajukan Wakil Ketua PNA Banda Aceh Yuni Eko Haryatna terkait sah atau tidak penangkapan penahanan terhadap Irwandi Yusuf saat ini terus bergulir di PN Jakarta Selatan. Sidang sudah berlangsung 4 kali. Diagendakan pembacaan putusan dilaksanakan 25 September mendatang. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sejak digelar sidang KPK selalu hadir dan menjalankan semua permintaan hakim. Dalam pra-peradilan terhadap Irwandi, KPK telah memberikan jawaban 18 September 2018, kemudian mengajukan 8 alat bukti surat. Kemudian pada 19 September 2018, tim KPK menyampaikan kesimpulan pada hakim pra-peradilan dalam kasus ini. Salah satu bukti surat yang diajukan menjelaskan bahwa pra-peradilan ini bukan inisiatif dari Irwandi Yusuf dan yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun, sehingga KPK memandang permohonan tidak memiliki kedudukan hukum. KPK juga menilai pemohon tidak menunjukkan keseriusan mengajukan pra-peradilan. KPK meyakini tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di Aceh termasuk Irwandi Yusuf di pendopo Gubernur Aceh memenuhi kategori Pasal 1 Angka 19 KUHAP. Sudarlun, warga desa Alurambut, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya dihadang oleh 4 ekor harimau Sumatera di kawasan Gunung Baneng di desa setempat saat menuju kebun Kamis kemarin. Mereka sempat terjebak di lokasi dan harus menunggu hingga harimau masuk ke hutan. Gesi Alurambut, Kecamatan Darul Makmur, Hasanuddin mengatakan ada warganya yang hendak menuju kebun dihadang 4 ekor harimau. Saat kejadian, warga tersebut berada di dalam mobil truk. Warga yang terjebak di lokasi tetap bertahan di dalam truk hingga harimau masuk ke hutan. Setelah harimau pergi, mereka langsung pulang. Hasanuddin menyebutkan kawasan Gunung Baneng merupakan salah satu daerah sarang harimau di Sumatera. Saat ini harimau seringkali berkeliaran di kebun warga, sehingga warga takut menjadi korban amukan harimau. Karena itu, begitu memasuki pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, warga yang berkebun harus segera pulang ke rumah sebab harimau sering keluar pada sore hari. Sementara Kepala BKSDA Aceh Sabto Aji Prabowo mengatakan pihaknya telah mendapat laporan dari warga tentang adanya harimau di kawasan Desa Alurambut, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. BKSDA telah mengirimkan tim ke lokasi untuk pengecekan. Terkait tindakan penanganan harimau, BKSDA masih menunggu laporan tim lapangan. Darlun, satu dari 348 jamaah calon haji Aceh Utara tidak bisa pulang ke tanah air pada Senin lalu karena menderita infeksi paru-paru sehingga harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Mustafa Hud Madinah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Utara, Salamina, mengatakan penyakit tinnafisa mulai kambuh pada Kamis 14 September lalu saat berada di Madinah melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Ketika itu, tinnafisa langsung mendapat penanganan medis dari dokter rombongan. Karena kondisinya tidak membaik, kemudian ditangani Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Mustasfa untuk dirawat intensif. Salamina mengatakan saat ini kondisi Tina Fisa terus membaik setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Mustafa Hud Madinah Arab Saudi. Untuk biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya pemerintah. Selain itu penanganan di Rumah Sakit Arab Saudi juga sangat baik. Karena itu ia meminta pihak keluarga tidak khawatir dengan kondisi Tina Fisa. Darlun, peralatan perekaman KTP elektronik di 9 dari 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Biren rusak dan tidak bisa difungsikan. Kerusakan memaksa sebagian besar warga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biren untuk melakukan perekaman data IKTP. Peralatan yang rusak sejak beberapa waktu lalu itu antara lain terjadi pada server atau alat perekam sidik jari dan alat rekam mata hingga jaringan tidak lancar. Sekretaris Kecamatan Jempa Tarmizi SD mengatakan alat perekam KTP elektronik di wilayahnya sudah lama rusak. Ia mengaku kondisi ini telah dilaporkan ke Disduk Capil untuk diperbaiki namun hingga saat ini belum datang teknisi. Sementara itu PLT Kadisduk Capil Biren Syahniar mengatakan hasil kunjungan pihaknya ke lapangan beberapa waktu lalu kerusakan yang terjadi pada alat perekam KTP elektronik umumnya pada server dan beberapa peralatan lain sehingga tidak bisa melakukan perekaman. Menyangkut perbaikan, beberapa waktu lalu masih ditangani tim teknis dari Jakarta yang dibiayai pusat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, penyidik Satreskrim Polres Lhokseumawe Sumawe Jumat kemarin bertolak ke Medan, Sumatera Utara untuk melakukan pengembangan dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan jaringan Aceh Malaysia. Penyidik diagendakan melakukan pemeriksaan terhadap petugas imigrasi Medan dan menyita dokumen pembuatan paspor milik korban di kantor imigrasi tersebut. Diberitakan sebelumnya, penyidik Polres Lhokseumawe membongkar sindikat dugaan perdagangan manusia Aceh Malaysia. Satu tersangka berhasil ditangkap, yakni FAU 29 tahun, wanita asal Kecamatan Muara II Lhokseumawe. Modus operandi sindikat dengan mengajak para wanita muda bekerja di Malaysia. Ternyata di negeri jiran tersebut mereka dijadikan sebagai PSK. Untuk sementara ini yang telah dimintai keterangan oleh penyidik dalam kasus ini adalah dua orang korban yang merupakan warga Lhokseumawe. Mereka adalah N 24 tahun dan D 20 tahun. Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe Ibtu Rizky Adrian mengatakan dari keterangan keduanya, yakni N dan D diketahui lokasi pembuatan paspor bagi keduanya berbeda. Untuk D, proses pembuatan berlangsung di Karimun, Kepulauan Riau, sedangkan pembuatan paspor N di Medan, Sumatera Utara. Sudarlun, ribuan tenaga honor daerah yang mengabdi di jajaran Pemkab Aceh Barat Daya kecewa karena tidak ada kesempatan atau peluang mengikuti seleksi CPNS 2018. Sebab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak memberikan kuota formasi penerimaan CPNS untuk abdia tahun ini. Keterangan diperoleh jumlah honor di lingkungan Pemkab Abdia 1.900 orang. Sebagian besar di antara mereka adalah lulusan S1 dan D3. Selebihnya tamatan SLTA. Sebelum kebijakan rasionalisasi atau pengurangan jumlah tenaga honor, jumlah honorer Pemkab setempat membengkak 3.500 orang. Mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk mencoba peruntungan menjadi CPNS bila pemerintah membuka formasi. Namun ketika daerah lain mendapat kuota formasi CPNS, Kabupaten Abdia justru tidak mendapatkan kuota. Karena itu mereka sedih dan kecewa. Bahkan mereka tidak mendapat kesempatan lagi menjadi tenaga honor setelah kebijakan rasionalisasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Abdia Cud Hasnah Nur memastikan bahwa Pemkab Abdia tidak mendapat kuota formasi CPNS 2018 dari Kemenpan RB. Penyebabnya kebutuhan CPNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja tidak diusulkan pemerintah sebelumnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di sisa Sabtu 22 September 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalam.